yang menghancurkan keislaman seseorang. Yang keenam adalah istihza, memperolok-olokkan agama, menjadikan ajaran agama Allah sebagai bahan tertawaan, menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai bahan-bahan olok-olok. Ini juga hati-hati, termasuk pembatal-pembatal keislaman. Apakah mempermainkan tentang Allah dan sifat-sifatnya, atau mempermainkan adab Allah, dijadikan bahan tertawaan. Nanti kalau saya di neraka, saya akan ketemu si fulan, si fulan yang disebut orang-orang kafir. Ya ini para na'udzubillah, para binatang-binatang film. Nanti kita ketemu si fulan, ketemu si fulan. Qadimidina azakumullah. Ini main-main. Kufur. Bukannya takut kepada nar. Bukannya takut kepada api neraka. Tetapi malah tertawa. Mempermainkan. Na'udzubillah. Maka sungguh yang demikian juga penyebab kekafiran. Penyebab seseorang jadi kafir keluar dari Islam. Dan dalilnya pun sangat jelas disebutkan dalam matannya. Kalian bisa lihat. Wa dalil qawluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la'in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kata Allah, kalau kau tanyakan pada mereka, niscaya mereka akan berkata, innama kunna nakhud wa nal'ab. Innama kunna nakhud wa nal'ab. Kami cuma main-main, kami cuma sendagurau. Maka kata Allah, qul, ucapkan wahai Nabi pada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian menjadikan main-main, menjadikan bahan tertawaan, menjadikan bahan sendagurau? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan kalian telah kafir setelah iman kalian. Ini kata Allah. Ini kata Al-Quran. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian jadikan sebagai main-main? Jadikan sebagai bahan tertawaan? Kalian jadikan sebagai sendagurau? La ta'tadiru qad kafartum. Jangan cari-cari alasan kalian telah kafir setelah iman kalian. Sangat jelas. Bukti-buktinya sangat jelas. Dari Al-Quran. Dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, kalaupun ada yang kami maafkan dari mereka karena taubat mereka, tetapi Allah akan mengazab yang lainnya. Ini ada kisahnya. Kenapa turun ayat ini? Ada asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini. Yaitu ketika para sahabat duduk-duduk dengan beberapa orang, ternyata di antara mereka ada orang-orang munafikin yang berolok-olok. Undur qurra'una haula akdzabu alsinatan wa ajmanu 'inda al-liqa' wa arghabu butunan wa ajmanu 'inda al-liqa'. Lihatlah tamu-tamu kita ini. Kalau ngomong paling dusta, kalau makan paling rakus, kalau berperang paling penakut. Astagfirullah. Jangan tertawa. Ini orang-orang musyrik sedang menertawakan Rasulullah SAW. Mereka menertawakan Rasul dan para sahabatnya. Yang dimaksud tamu adalah muhajirin. Orang-orang yang hijrah. Yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kata munafik-munafik ini, lihat tamu-tamu kita ini. Kalau perang paling penakut, kalau makan paling rakus, kalau berbicara paling dusta. Astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah dan para sahabatnya, muhajirin, dikatakan seperti itu. Maka ada seorang yang berkata, wallahi kadabtum. Sungguh demi Allah, kalian berdusta. Ucapan kalian sangat jelek. Aku akan laporkan pada Rasulullah SAW. Dilaporkan pada Rasulullah SAW. Ketika dilaporkan, orang munafik tadi mengejar. Aku tadi enggak serius, aku cuma main-main. Aku enggak serius, aku cuma main-main. Sampai menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah mendengar laporan tadi. Dan munafikin tadi memegang unta Rasulullah SAW. Dalam keadaan Rasulullah SAW di atas untanya, menengok pun tidak. Rasulullah tidak suka. Rasulullah benci dengan orang munafik ini. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sambil merengek-rengek, memegang ekor unta Rasulullah SAW. Sampai dia tersandung-sandung batu. Sambil menyatakan, ya Rasulullah, aku cuma main-main. Ya Rasulullah, aku enggak serius. Ya Rasulullah, aku main-main. Apa kata Nabi? Membacakan ayat yang turun saat itu. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian main-main? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Maka yang namanya mencerca Allah, mencerca Rasulnya, mencerca agama, main-main ataupun serius tetap kafir. Main-main ataupun serius tetap kafir. Sehingga para ulama sepakat bahwasanya cara-cara sandiwara atau film-film kemudian ada yang berperan sebagai orang kafir, itu haram hukumnya. Berperan sebagai orang kafir, musyrik, kemudian mencerca Rasul di mimbar atau di pentas. Mencaci maki agama. Ini berperan sebagai orang kafir. Pura-pura tok. Tidak boleh. Walaupun pura-pura. Jidduhuna jidd, wahazluhuna jidd. Ada perkara-perkara yang seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Di antaranya masalah ini. Masalah istihza, masalah memperolok-olokkan agama, masalah mentertawakan ayat, mentertawakan hadis menjadikan bahan senda gurau. La ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Jangan-jangan cari alasan kalian. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Mereka beralasan, kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma main-main saja. Tetap. Tidak diterima alasan itu. Menunjukkan faedah penting bahwa dalam masalah agama tidak boleh main-main. Dalam masalah agama serius. Masalah jannah wa nar. Masalah kekekalan dalam surga atau kekekalan dalam neraka. Masalah yang jid. Maka siapa yang memperolok-olokkan agama walaupun main-main, maka dia jatuh ke dalam kekafiran. Kalau tidak segera bertaubat, maka dia tetap dalam keadaan kafir. Yang ketujuh, dari pembatal-pembatal keislaman, adalah as-sihr. Ilmu sihir. Wa minhu sirf wal'ataf, faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Siapa yang mengerjakannya, siapa yang ridho dengannya, maka dia kafir. Apa sirf wal'ataf? Fanifilina azakumullah, menebak-nebak. Ada yang dengan romel. Romel itu pasir. Kerikin. Maka dijuluki tukang ramal. Ramal dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Romlu. Dengan romel. Ada yang dengan burung. Ada yang dengan kartu. Ada yang dengan bintang. Yang dengan bintang disebut nujum, ilmu nujum. Ya, ini dari kata najmun, bintang. Oh, ini kalau bintang ini, bintang itu berarti begini, berarti begitu. Itu juga sihir. Dan termasuk sihir adalah dukun-dukun yang dikerjakan oleh mereka. Qulibnazakumullah. Maka siapa yang melakukan perdukunan, siapa yang melakukan sihir, maka dia kafir. Dan siapa yang ridho dengan perkara itu, maka dia kafir. Dan siapa yang mendatanginya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sendiri yang mengatakan seperti itu. Man atakahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun-dukun wasaddaqahu dan percaya, maka dia kafir dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad atau kepada Nabi Muhammad SAW. Kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Al-Qur'an menyebutnya sebagai kekafiran. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Kata Allah, tidaklah dua malaikat tadi mengajarkan sihir tadi kecuali berkata, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Sesungguhnya kami hanya fitnah, jangan kalian kufur. Qul inna a'udzubikumullah. Artinya apa yang diajarkannya dari ilmu sihir adalah perkara kufur. Fala takfur, jangan kufur. Disebutkan dengan kalimat fala takfur, maka jangan kufur. Qul inna a'udzubikumullah, apalagi dikatakan oleh orang yang pernah belajar sihir bahwa tidak akan manjur sihirnya. Enggak akan berhasil sihirnya kecuali kalau dia melakukan kekafiran yang sangat. Kekafiran yang sangat kafir. Semakin kafir, semakin manjur sihirnya. Maka kalau melawan tukang sihir dengan sihir lagi, tentunya tukang sihirnya mereka yang kafir lebih manjur, lebih berhasil daripada orang-orang yang masih campur-campur dengan keislamannya. Fadabirina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ada di Yaman dulu seorang yang dijuluki tukang pos. Kenapa dijuluki tukang pos? Karena dia bisa mengantarkan surat, mengantarkan barang apapun dalam sekejap. Dengan sihir. Ketika dia akan wafat, dia ingin menyampaikan. Ketika dia akan mampus, bukan wafat. Ketika mau mampus, dia sampaikan ilmunya kepada anaknya. Ternyata anaknya tidak mau, menolak, kaget dia. Maka bocorlah kemana-mana dari anaknya itu. Anaknya tidak mau menuruti orang tuanya. Apa? Setiap buang air, dia harus duduk kakinya satu di Quran, satu di Sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Maka anaknya mengatakan, tidak, aku tidak mau. Ini nanti kamu bisa begini, tidak. Qul inna a'udzu bi itu beredar di Yaman. Berita seperti itu sejak dulu. Karena masyhur dia. Tukang pos. Qul inna a'udzu bi. Dan ini satu contoh saja, masih ada lagi contoh-contoh bentuk-bentuk lain. Saya belajar sihir, enggak diajari sihir, Ustaz. Ini diajarinya ini. Ucapan la ilaha illallah sekian ratus kali, ucapan ini sekian ribu kali, ucapan Allahu Akbar sekian. Zikir semua. Enggak mungkin. Apalagi ya sama ini. Ini apa? Raja, Ustaz. Tahu raja? Tulisan yang diacak-acak itu. Bismillah, tapi ditulisnya baba baba baba, terus sin, terus lam, kemudian di sana mim. Nanti dari atas alif lam, kemudian ha di bawah. Kira-kira apakah itu bismillah atau bukan? Ya bukanlah. Apa bacanya? Baba baba baba begitu. Qul inna a'udzubikumullah. Itu bukan bismillah. Dirusak, diacak, dibalik, diganti. Ini wallah, ini adalah mempermainkan Islam, mempermainkan ayat, mempermainkan bismillah. Iya kan? Apa ini? Apa bukan kufur ini? Itu satu. Yang kedua, saya buka lagi bukunya. Ini yang saya buka catatan dia, pemain kuda lumping. Kemudian mau ngaji. Ke pondok. Setiap kita habis sholat, masing-masing berzikir, kumat dia. Coget-coget dia kemasukan jin. Dirukyah. Sampai saya panggil, mana catatanmu? Apa yang dibaca kamu waktu itu? Kamu harus tobat pada Allah Ta'ala. Jangan dibaca. Ternyata ada setelah zikir-zikir tadi yang katanya zikir sekian ribu kali. Ada kalimat kepada wali fulan di Gunung Kidul. Siapa ini yang bilang? Ini doa kepada manusia. Doa kepada orang mati. Siapa ini? Enggak tahu, Ustaz, katanya. Saya enggak tahu. Qul inna a'udzubikumullah. Ini menunjukkan bahwa yang namanya seher selalu dicampuri kekafiran. Kaum muslimin yang saya hormati, maka termasuk pembatal-pembatal keislaman adalah seher. Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah mereka mengajarkan sihir ini kecuali dia berkata, sesungguhnya ini fitnah, jangan kalian kufur. Ini Allah turunkan Harut wa Marut dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan hikmah yang Allah kehendaki sebagai ujian. Maka yang ketujuh dari pembatal-pembatal keislaman adalah as-sihr. Dan Nabi menyebutkan sebagai mubiqat. Sab'un minal mubiqat. Tujuh dari penghancur yang membinasakan. Disebutkan syirik, disebutkan sihir. Al-thamin, yang kedelapan. Dari pembatal-pembatal keislaman. Adalah mudaharatul musyrikin wa mu'awanatihim alal muslimin. Mendukung orang-orang musyrik kafir. Mendukung orang-orang Hindu dan Buddha dan sejenisnya. Mendukung orang-orang kafir musyrikin dalam memerangi kaum muslimin. Ini juga adalah kekafiran. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa yang berwala kepada mereka, berarti golongan mereka, kata Allah. Ini berwala kepada musyrikin, berwala kepada orang-orang kafir, mendukung mereka, membantu mereka, bahkan membantu mereka dalam memerangi muslimin. Membantu orang-orang kafir dalam memerangi muslimin. Maka kata Allah, fahuwa minhum. Berarti orang ini termasuk mereka. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Allah enggak akan memberikan bimbingan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Kaum muslimin yang saya hormati. Di antara konsekuensi la ilaha illallah sudah kita sebutkan. Yaitu al-wala wal-bara. Wala kecintaan, bara berlepas diri. Cintanya hanya kepada Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yaitu kaum mukminin muslimin. Adapun bara, berlepas diri, harus berlepas diri dari orang-orang kafir, sesembahan mereka, dan semua musyrikin yang bersama mereka. Maka kalau kemudian dia justru menolong musyrikin dalam memerangi orang-orang mukmin, berarti dia golongan mereka. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ. Siapa yang walaknya kepada orang-orang kafir, maka dia termasuk golongan orang-orang kafir. فَنَبِلِنَا عَزَبُ لَكُمْ مُسْلِمِ يَا سَرْمَتِ. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT sedang menjelaskan tentang mereka-mereka yang walaknya bukan kepada Allah dan Rasulnya, bukan pada orang beriman, tapi kepada orang-orang kafir. Sebagaimana dalam ayat lain, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian menjadikan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Jangan dijadikan sebagai yang kalian cintai, yang kalian dukung, kalian bantu melawan muslimin. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ancaman Allah ini cukup menunjukkan bahwa orang itu termasuk golongan mereka. Yang kesembilan, man i'taqada anna ba'd an-nas yas'ahu al-khuruj 'an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Siapa yang meyakini bahwa beberapa manusia, beberapa orang, ada yang boleh baginya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini juga kekafiran. Beberapa aliran-aliran sesat menganggap bahwa ada orang-orang yang tidak terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan boleh bagi mereka, katanya. Kama wasi'al Khidr al-khuruj an syariati Musa alaihi salam. Katanya seperti Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Fanibrina azakumullah, ada aliran yang menganggap bahwa manusia itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang paling rendahnya tingkatan syariat. Kalian, kita, dan seluruh kaum muslimin yang masih ikut hukum-hukum syariat, halal dan haram, masih sholat, puasa, haji, dianggap itu tingkatan rendah. Dianggap tingkatan rendah. Kalau tingkatan yang tertinggi, sudah tidak terikat lagi dengan syariat. Enggak perlu sholat, enggak perlu puasa. Sudah enggak perlu beribadah. Enggak perlu terikat dengan halal dan haram, katanya. Astagfirullah. Ini kekafiran. Ini jelas-jelas kekafiran. Qul inna a'udzu bikumullah. Karena mereka memahami dengan salah. Katanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Kata mereka, berarti kalau sudah yakin enggak perlu ibadah lagi. Padahal yakin di sana artinya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, tafsirnya seluruh para ahli tafsir menafsirkan maknanya adalah beribadahlah sampai datang sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya sesuatu yang yakin, yaitu kematian yang pasti akan datang. Tetapi mereka tafsirkan lain. Bahwasanya beribadahlah kepada Allah sampai yakin. Kalau sudah yakin, enggak perlu terikat dengan sunnah, enggak perlu terikat dengan ibadah, enggak perlu terikat dengan halal dan haram. Kemudian mereka bawa kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Khidir dan Nabi Musa, kisahnya adalah Nabi Musa alaihi salam ketika merasa paling alim, maka dia bertanya pada Allah Ta'ala, ya Rabb, apakah ada yang lebih alim dariku? Maka Allah menyatakan ada. Di sana. Kamu cari. Demikian tempatnya, demikian ciri-cirinya. Maka berangkat Nabi Musa, pengin belajar. Berangkat sama budaknya. Sampai ketika bertemu di satu tempat, bertemunya dua lautan, maka di sana dia melihat keajaiban. Ikan yang dibawanya untuk persiapan makannya tiba-tiba jalan sendiri ke lautan. Kata Nabi Musa kepada budaknya, atina ghadaana laqad laqina fi safarina hadza nasaba, wahai budakku, siapkan makan siangku, aku sudah lelah, capek, ingin makan. Kata budak tadi, wahai Musa, tadi aku lupa bahwa ikan itu tiba-tiba jalan sendiri ke lautan. Kata Nabi Musa, di sana. Berarti itu tempat yang kita cari. Kembali. Kembali ke tempat asalnya, maka bertemu dengan Nabi Khidir. Apa yang terjadi antara Musa dengan Khidir alaihi salam, alaihi masalam? Maka Nabi Musa menyatakan, aku akan mengikuti engkau ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, hal attabi'uka ala an tu'allimani, bolehkah aku ikut engkau agar engkau mengajari aku ilmu yang kau punya? Dijawab oleh Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, engkau enggak akan bisa sabar bersamaku. Kata Musa, satajuni insyaallah sabiran wa la a'si laka amra, engkau akan dapati aku insyaAllah sabar. Dan aku enggak akan menentangmu. Enggak akan menyalahi perintahmu. Falaqiyya. Maka berangkatlah. Beliau berdua ini. Falaqiyya gulaman faqatalah. Tiba-tiba bertemu anak kecil ibun. Kaget. Nabi Musa. Aqataltahu. Aqatalta nafsan zakiyatan. Bikali nafsin. Laqad ji'ta syai'an nukrah. Apakah engkau membunuh orang yang tidak salah, anak kecil? Kata Nabi Khidir, betul kan? Kau enggak sabar. Maafkan aku. Aku enggak akan tanya lagi selain ini. Tiba-tiba ketika raqiba fis safinati kharaqaha, ketika menaiki perahu kapal sewaan, sama Nabi Musa dirusak kapalnya. Sama Nabi Khidir. Maka Nabi Musa bertanya lagi, engkau rusak kapal ini? Ini kapal orang-orang yang membantu kita untuk menyeberangi lautan. Kenapa engkau rusak? Aku sudah bilang, engkau enggak akan sabar bersamaku. Mohon maaf lagi. Kalau gitu sekali lagi aku tanya, itulah perpisahan kita. Ternyata ketika datang ke satu desa, desa itu tidak mau menyambutnya sebagai tamu. Tidak mau memberikan makanan dan minuman kepadanya sebagai tamu, sebagaimana umumnya. Maka mereka duduk di pinggir kota, di atas puing-puing rumah yang telah hancur. Tiba-tiba Nabi Khidir bangkit, menyingsingkan lengan bajunya dan berupaya untuk membangun rumah tadi. Nabi Musa tersenyum dan menyatakan, apa kamu ingin bayaran dari mereka? Orang tidak tahu terima kasih, enggak bisa menerima tamu, kok kau bangun rumah mereka? Kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan antara aku dengan engkau. Saunabbiuka bita'wili ma lam tasti' alaika sabra. Aku akan terangkan padamu apa yang engkau tidak sabar menghadapinya. Pertama, ya, kapal yang dirusak. Dalam keadaan itu di sana ada raja yang jahat, yang lalim, merampas setiap kapal yang bagus. Maka aku melihat, khawatir kapal anak ini akan dirampas, aku rusak. Yang bisa diperbaiki kembali. Supaya tidak dirampas oleh penguasa yang jahat tadi. Adapun yang kedua, aku bunuh anak tadi. Karena Allah perintahkan aku bahwa anak ini nanti akan jadi anak yang durhaka. Anak yang begini dan begini dan begini pada orang tuanya. Adapun yang ketiga, rumah itu adalah milik dua anak yatim. Yang bapak mereka orang saleh. Yang di bawahnya, ada kanzun lahuma. Ada perbendaharaan harta warisan mereka. Maka aku berkeinginan agar anak dua itu tetap tinggal di sini. Sampai bisa mengambil hartanya ketika mereka dewasa. Wama fa'altu an amri. Ini yang paling penting. Kalimat terakhir ini yang paling penting. Wama fa'altu an amri. Aku tidak melakukannya karena perintahku sendiri. Tetapi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qanifidina azakumullah. Artinya, Allah yang memerintahkan Nabi Khidir untuk membunuh anak tadi. Allah yang memerintahkan Nabi Khidir untuk merusak kapal tadi. Allah yang memerintahkan Nabi Khidir untuk membangun rumah anak yatim tadi. Maka Qanifidina azakumullah. Kalau kita yang memahaminya sesuai dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah. Tidak ada pelajaran kecuali satu, kesabaran. Kedua, hendaklah kita memahami apa disyariatkan oleh Allah pasti baik. Walaupun kita belum tahu apa dibalik itu. Tapi kalau perintah Allah, pasti baik. Walaupun perintah untuk membunuh anak, pasti baik. Kalau ada perintah tersebut. Itu pelajaran penting. Ternyata mereka memahaminya lain. Nabi Musa itu masih syariat. Sedangkan Nabi Khidir sudah tingkat yang tertinggi, tingkat hakikat. Maka syariatnya berbeda. Kau muslimin yang saya hormati. Saya ingatkan satu masalah. Bahwasanya para anbiya bu'itha ila qawmihi khassah. Wa bu'ithu ila nasi ammah. Itu kata Nabi SAW. U'titu khamsan. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya iqabli. Aku diberi lima keistimewaan. Yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Di antara keistimewaan tersebut adalah. Bahwa setiap nabi diutus pada kaumnya masing-masing. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Berarti, kalau Nabi Musa dan Nabi Khidir berbeda syariatnya, wajar. Iya kan? Nabi Musa dengan syariat sendiri, Nabi Khidir dengan syariat sendiri. Karena bu'itha nabi ila qawmihi khassah. Setiap nabi diutus pada kaumnya sendiri-sendiri. Tetapi kalau umat terakhir ini, umat Nabi Muhammad SAW, maka enggak bisa berkata, saya syariatnya lain dengan kalian. Enggak bisa. Barang siapa yang menganggap ada orang yang memiliki syariat lain, selain syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Yustatabu thalathata ayyam, wa intaba wa illa dhuribat unuquh. Hukumnya orang murtad itu diminta taubat 3 hari. Kalau mau taubat, alhamdulillah. Kalau tidak mau, maka hukum syariat adalah dipenggal lehernya sebagai murtad. Bagaimana mungkin ada syariat lain di umat terakhir ini? Padahal Rasulullah menyatakan bu'itsu ilan nasi ammah. Aku diutus untuk seluruh manusia. Maka seluruh manusia di akhir zaman ini harus untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka mereka yang menganggap bahwa ini sudah tingkatan lain, memiliki syariat lain, maka ini termasuk nawaqidul Islam. Termasuk pembatal-pembatal keislaman yang ke-9. Yang ke-10, al-i'rad an dinillahi ta'ala wala yata'allamuhu wala ya'mal bihi. Yang ke-9, yang ke-10 diantara pembatal-pembatal keislaman adalah berpaling, menolak agama Allah. Berpaling dari agama Allah. Bagaimana berpaling dari agama Allah? Tidak peduli dengan agama. Tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Tidak peduli dengan agama. Maka percuma. Kalau nama saja saya Islam, tetapi dia berpaling dari ajaran Islam. Apa dalilnya? Qanibidina azakullah, dalilnya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَى. Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia mendapatkan ma'isyatan dhanka, ma'isyah yang sengsara, kehidupan yang sengsara. Dan juga ayat lain Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُؤْرِضُونَ. Adapun orang-orang kafir, mereka berpaling dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Dari apa yang diperingatkan oleh Allah SWT. Berarti mereka orang kafir yang berpaling dari agama ini. Ayat lain Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Siapa yang lebih zalim? Berarti paling zalim. Karena Allah katakan, وَمَنْ أَظْلَمُ. Siapa yang lebih zalim dari mereka-mereka yang ذُكِّرَ بِآيَاتِ Rabbihi, orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, summa a'rada anha, berpaling daripadanya. Berpaling daripadanya. Inna minal mujrimina muntaqimun, kata Allah, aku sungguh akan membalas orang-orang yang mujrim. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka kufur i'rad adalah kufur yang sangat jelas. Disebutkan dalam matannya, di antara ayat-ayat tadi. Wadalil qauluhu ta'ala. Dalilnya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man adlamu mimman dukira bi ayati rabbihi thumma a'radu anha. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling, menolak. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan membalas orang-orang mujrim. Wa la farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid bainal hazil wal jad. Dan ditutup oleh beliau rahimahullah bahwa tidak berbeda pembatal-pembatal Islam yang 10 ini, tidak berbeda keadaannya, apakah dia sungguh-sungguh atau main-main. Syiriknya main-main, tetap kafir. Atau memperolok-olokkan dengan main-main, sama. Berpaling dengan main-main, sama. Kenapa? Karena berolok-olok hukumnya kufur. Maka walaupun dia hazil, tidak serius, main-main, tetap kufur. Illal mukrah. Yang dikecualikan hanya orang yang terpaksa. Kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali yang terpaksa. Dan hatinya tetap dalam keimanan. Seperti yang terjadi pada sahabat yang mulia, Ammar Ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya. Keluarga yang masya Allah. Keluarga yang mulia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai syahid yang pertama. Adapun Ammar, terpaksa dia berbicara, mengucapkan apa yang diinginkan oleh musyrikin. Setelah itu menangis dia, menyesali. Kenapa dia turuti? Ada yang menyampaikannya, Rasulullah, Ammar bilang begini, bilang begitu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ammar min mafraqi ra'sih, dari ujung belahan rambutnya sampai ujung kakinya dipenuhi dengan keimanan. Kata Nabi, Ammar dipenuhi keimanan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Rasulullah SAW tahu dari Allah SWT bahwa Ammar mukmin. Baru turun ayat Allah SWT yang menyatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya masih tetap memiliki keimanan. Khamilina azakumullah. Qala, dikatakan, kama man a'azama ma yakunu khataran wa man akthar ma yakunu wuku'an fayanbagi lil muslim an yuhadziraha. Maka hendaklah seorang mukmin berhati-hati dari pembatal-pembatal keislaman. Hati-hati atas dirinya dan berhati-hati atas keluarganya dan anak-anaknya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabih. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penyebab-penyebab kemurkaannya. Wa alimi iqabih, dan dari perkara yang akan menjadikan azab yang pedih, balasan yang pedih padanya. Wa sallallahu Muhammadin ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil? Emang kenapa? Enggak apa-apa. Mau bekerja sebagai pegawai negeri, sipil ataupun militer, mau menjadi pegawai swasta silahkan. Yang jelas dalam perkara yang halal. Dalam perkara-perkara yang baik. Menjaga keamanan baik. Membantu tugas penguasa bagus. Maka apa yang berkait dengan kemakmuran sebuah negara dan masyarakatnya, maka itu adalah tugas yang mulia. Dan ini pertanyaan ada sebabnya. Karena sebagian orang-orang yang terfitnah dengan pemikiran khawarij, para teroris, menganggap kafir penguasa dan menganggap kafir semua jajarannya, menganggap kafir semua yang terikat dengannya, sampai yang terendahnya. Sampai RT lebih dikatakan kafir karena dia taghut. Ini khunun a'zakumullah la dalila lahum. Dan mereka khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Adapun ahlu sunnah melihat bagaimana mereka dalam sisi prinsip-prinsipnya, salatnya, akidahnya, tauhidnya, itu dilihat. Apakah dia pegawai negeri sipil ataupun swasta? Enggak apa-apa. Atau dia sipil ataupun militer, atau dia pegawai swasta, silakan. Mau jadi pedagang, mau jadi petani, silakan. Yang jelas selama itu halal, dihalalkan oleh Allah, maka tidak mengapa. Kecuali kalau ada tugas misalnya, na'udzubillah, tugas untuk menjaga pabrik khomer, ya jangan. Orang enggak mau. Swasta ataupun militer enggak boleh. Menjaga kemaksiatan. Ngapain? Haram hukumnya. Tetapi kalau dia menjaga keamanan kaum muslimin, menjaga keamanan masyarakat, itu bagus. Barakallahu fikum. Sehingga kembali pada hukum agama. Apa yang halal ya halal. Apa yang haram tetap haram. Apakah orang yang melakukan kesyirikan karena kebodohan mereka akan dikekalkan dalam neraka? Wallahu ta'ala alam. Allah akan menghisab mereka dan akan melihat keadaan mereka. Sebab disebutkan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami enggak akan mengadab mereka sampai kami mengutus rasul. Diutus rasul dulu, diajak kepada tauhid. Kalau menerima selamat, kalau tidak menerima diazab. Adapun langsung diazab oleh Allah tanpa diutus rasul, tidak mungkin. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Sehingga dengan diutusnya Rasul, sampainya dakwah, sampainya ajakan tauhid, baru mereka akan diadab kalau tidak menerima. Tetapi kalau mereka tidak tahu menahu, dan tidak pernah ada yang ngajak, maka kembali pada ayat tadi, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus pada mereka seorang Rasul. Apabila telah batal syahadat, bagaimana cara untuk bertobat dari pembatal tersebut? Taubat tetap sama dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, dan kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya, dan kemudian tetap dia mengerjakan salat, puasa, ibadah, karena dalam salat itu mengandung syahadat la ilaha illallah. Maka dengan itu kamu yatajaddad, keislamannya diperbaharui kembali. Nah, bagaimana hukumnya jika seorang telah ketergantungan berobat kepada dokter? Apakah termasuk perbuatan syirik? Fanifidina azakumullah, berobat kepada dokter itu bukan syirik sama sekali. Bahkan ketika datang orang badu, Orang kampung, Arab gunung, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ana tadawa. Ya Rasulullah, apakah kita perlu berobat? Apa tawakal saja? Kalau sembuh, ya Alhamdulillah, enggak sembuh, enggak apa-apa. Kata Nabi, yang jawab, yang tanya satu. Tapi Nabi jawabnya untuk seluruh kaum muslimin. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau. Fa'innallaha la yadha' da'an illa wada'a ma'ahu dawa'. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ibadallah, kata Nabi, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Artinya silakan berobat kalian. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit, kecuali Allah meletakkan obatnya. Akan tahu siapa yang tahu, dan akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Artinya obatnya pasti ada. Pasti ada. Allah tidak meletakkan satu penyakit, kecuali Allah meletakkan pula obatnya. Tetapi kadang tahu, kadang tidak tahu. Sehingga kalau ada penyakit ini belum ada, gak ada obatnya. Bukan gak ada, belum diketahui obatnya. Bukan gak ada, pasti ada. Karena Nabi yang menyatakan, Allah tidak meletakkan satu penyakit pun kecuali meletakkan bersamanya obatnya. Alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. Apakah hukum sembelihan orang Nasara yang sembelihannya tanpa menyebutkan nama Allah? Khonibina azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ta'amuhum halal lakum, dan makanan mereka halal buat kalian. Makanan orang Nasrani halal buat kalian. Artinya bukan babi ya. Apa-apa yang halal dibikin oleh mereka, disembelih oleh mereka, halal buat kalian. Adapun mereka bismillah atau tidak bismillah kita enggak tahu. Tetapi agama ini selalu hukumnya mengikuti keumuman dominannya. Dominannya mereka yang menyembelih dengan nama Tuhannya. Tuhan mereka adalah Allah. Walaupun mereka menyebutkannya Allah, tapi yang dimaksud Allah. Maka sembelihan mereka halal buat kalian. Kalau tidak tahu bagaimana mereka bismillah atau tidak bismillah, mereka menyebut nama Tuhan atau tidak, halal buat kalian. Karena kita tidak tahu, kembali pada hukum asal. Hukum asalnya, makanan mereka halal buat kalian. Apakah isbal itu perkara khilafiyah? Sebagian ikhwan berkata, hadis Abu Rama salam il ka'bah ini mafinnah. Ada yang berkata bahwa hadis ma asfala minal ka'baini fa finnar, apa yang di bawah mata kaki dalam neraka itu kan mutlak. Tetapi ada muqayyadnya, ada kaidnya, yaitu hadis la yanzurullahu yaumil qiyamah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah enggak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Berarti kalau sombong enggak boleh. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Ini maksudnya gitu kan? Karena bila na'azakumullah, ini pendapat yang sangat lemah. Cukup satu ucapan Imam Al-Khattabi rahimahullah. Kata beliau, siapa yang lebih aman dari kesombongan, sahabat atau kita? Nah, itu pertanyaan satu dari beliau. Man ya'man, siapa yang merasa aman dari kesombongan, yang lebih aman dari kesombongan, kita para sahabat? Para sahabat lebih jauh dari kesombongan. Tapi nyatanya, mereka mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Bahkan ada sahabat yang berjalan dalam keadaan pakaiannya di bawah mata kaki dipanggil. Rasulullah SAW, irfa, siapa? Angkat pakaianmu. Lagi, lagi, lagi. Sampai setengah betis dan berkata beliau. Dengan perkataan yang Masya Allah, ringkas, tepat, padat. Izarul mu'min ila nisfasah. Pakainya seorang beriman itu adalah setengah betis. Kalaupun mau lebih, silakan, silakan, silakan. Wama asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dalam neraka. Tidak berbicara sombong ataupun tidak sombong. Ini sahabat loh. Kira-kira kamu dengan sahabat mana yang lebih jauh dari kesombongan? Mereka. Ya. Itu satu jawabannya. Ada jawaban beliau juga. Mas Imam Al-Khattab rahimahullah. Ada jawaban kedua yang juga sangat bagus dari beliau. Rahimahullah. Cukup dikatakan seorang itu sombong ketika berkata, kalau saya tidak sombong. Cukup dikatakan orang itu sombong. Iya kan? Cukup dikatakan sombong ketika orang itu berkata, kalau saya sih gak sombong. Sahabat kan sombong, jadi disuruh diangkat. Kalau saya kan gak sombong, gak apa-apa. Itu cukup dikatakan orang itu sombong. Sebab satu pun sahabat, gak ada yang berkata, kalau saya ya tidak sombong, gak ada. Coba, sebutkan satu riwayat saja sahabat, mengatakan kalau saya dia tidak sombong, gak ada. Tetapi orang ini berkata, kalau saya tidak sombong, disitulah kesombonganmu. Disitulah kesombonganmu. Menyatakan kalau saya tidak sombong, itu sombong namanya. Ini juga ucapan Imam Al-Khattabi rahimahullah. Adapun jawaban Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau bahwa kalau ada dua hadis mutlak dan muqayyad, maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Kalau hadis itu ancamannya sama. Kalau hadis itu ancamannya sama. Kalau ancamannya berbeda, maka itu dua hadis yang berbeda, tidak bisa disamakan. Jadi yang tadi dikatakan mutlak dibawa muqayyad, keliru. Kenapa ancamannya berbeda? Adapun yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, lam yandurillah ilaihim walayukallimuhum walahum adabun alim. Allah enggak akan melihat mereka. Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Dan bagi mereka adab yang pedih. Sampai tiga ancamannya. Adapun tadi, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dalam neraka. Beda ancamannya. Kalau sombong, yang ini. Kalau enggak sombong, yang ini. Apa yang di bawah mata kaki dalam neraka. Dan hati-hati. Walaupun sebatas mata kaki dalam neraka, disebutkan dalam riwayat yang sahih, mendidih kepalanya. Walaupun ini nyata yang terkena api neraka. Saking panasnya, mendidih. Apa yang dalam kepala ini? Berbeda. Hadis yang satu dengan hadis kedua, berbeda. Yang ini diancam dengan ancaman tiga perkara. Allah enggak akan melihatnya. Allah enggak akan mengajak bicara. Dan bagi mereka, adabun alim. Adapun yang ini, ma'asfala minal ka'abaini fa'finnar. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ini dua hadis yang berbeda, sehingga tidak bisa yang mutlak dibawa pada muqayyad. Ini hadis dengan ancamannya sendiri, ini hadis dengan ancamannya sendiri. Berarti siapa yang tidak mentaati Allah, diancam ma'asfala minal ka'abaini fa'finnar. Sedangkan orang yang sombong, maka diancam dengan tiga ancaman. Allah enggak akan mengajak bicara mereka. Allah enggak akan menengok mereka. Dan bagi mereka adab yang pedih. Saya kira cukup dengan tiga jawaban ini sebagai bukti bahwa pendapat yang kuat adalah haramnya memanjangkan pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki. Apakah ada ulama di Indonesia? Ulama hari ini sangat sedikit. Sangat sedikit. Walaupun kita masih bersyukur masih ada sisa-sisa ulama yang bisa dihitung dengan jari. Ulama standarnya sangat tinggi. Hafidzul Quran dan mengerti tafsirnya. Hafidz al-hadith dan mengerti syarah-syarahnya. Dan mengerti ilmu usul. Usul fiqh, usul tafsir. Dan mengerti pula otomatis bahasa Arab. Harus kalau itu, otomatis. Demikian pula mengerti kaedah-kaedah qawaid fiqhiyah dan ilmu-ilmu alatnya. Ini ikhwanul fillah na'azakumullah langka. Sangat jarang langka. Dan di Indonesia hampir-hampir gak ada. Saya belum tahu itu ada. Yang seperti itu. Ada juga orang-orang yang memiliki sedikit ilmu. Mau dikatakan ulama belum. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan para ulama, paling tidak kita mendapatkan murid-murid para ulama. Yang mereka bisa menyampaikan kepada ulama pertanyaan-pertanyaan. Dan bisa menyampaikan jawabannya kepada kita. Artinya, mereka menjadi duta-duta ulama. Ada masjid yang imamnya selalu membaca ayat-ayat khusus setiap malam Jumat. Dibaca ayat itu terus-menerus. Pertanyaan saya, apakah imam itu menyelisihi sunnah? Ayatnya apa? Ayat khusus itu. Kalau subuh di hari Jumat, ada memang surat khusus yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Yaitu Hamim Sajidah. Dalam insan. Dan itu sunnah. Kalau dibaca terus-menerus, tidak apa-apa itu sunnah. Tetapi kalau bacaan seperti yang pernah saya dengar di satu masjid di kota saya sholat mendengarkan dia baca ayat Al-Quran, tiba-tiba pindah ayat lain, tiba-tiba pindah ayat lain. Dalam satu rakaat ini, satu ayat ini, pindah satu ayat surat lain, pindah satu ayat surat lain. Saya bingung, ini surat apa yang dibaca? Ini surat apa? Setelah selesai, saya tanya, Bapak tadi baca surat apa? Saya berusaha untuk mengikuti dan sesuai dengan apa yang saya hafal. Saya baca dari sini. Diambilkan buku kecil. Judulnya Majmu'us Syarif. Majmu'us Syarif itu kumpulan ayat-ayat istimewa. Ayat-ayatnya memang istimewa. Ayat kursi, istimewa. Ayat di akhir surat Al-Baqarah, istimewa. Tetapi apakah boleh dikumpulkan seperti itu kemudian dibacakan dalam satu surat? Ini yang Ikhwan Ibn A'azakumullah tidak ada contohnya. Ini yang kita butuh, dalil tidak ada contohnya. Kalau saja dibacanya satu-satu, ayat kursi pada rakaat pertama, kemudian baca akhir surat Al-Baqarah, dibaca ayat kedua, atau rakaat kedua, atau ayat yang ini dibaca pada sholat ini. Tidak apa-apa. Tapi ketika digabung jadi satu, bahkan maknanya kadang-kadang berpindah-pindah. Tidak cocok. Ini khairan a'azakumullah, sehingga kita harus mencocoki sunnah dalam segala hal. Sebagian orang mengatakan bahwa ta'lim yang di dalamnya disebut qala Allah wa qala Rasul itu lebih utama daripada pembacaan Al-Quran atau salat-salat sunnah. Qanibina azakumullah, ini benar. Dan ini bukan hanya ucapan para ulama, ucapan sahabat Abu Hurairah, ucapan sahabat Ibnu Mas'ud, ucapan sahabat Ibnu Abbas, bukan satu sahabat. Sampai mereka berkata dengan kalimat yang semakna, duduk, mempelajari fiqih sesaat saja, khairun min qiyamil lailah wa shaumin nahar. Lebih baik daripada puasa di siang hari dan sholat malam di malam semalam suntuk. Bahkan ada yang lebih dari itu. Menyatakan sungguh mempelajari ilmu sesaat saja lebih baik dari ibadah kalian yang sunnah-sunnah 40. Ada 40 tahun, 40 hari. Kenapa demikian? Karena ilmu lebih tinggi dari segala macam amalan-amalan sunnah. Saya sebutkan amalan sunnah karena kalau yang wajib tidak bisa dibandingkan. Salat wajib paling tinggi, tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Puasa yang wajib paling tinggi, tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Tetapi yang kita bicarakan yang sunnah-sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, ibadah sunnah, iktikaf dan semuanya dengan ta'lim, mana lebih utama? Jauh lebih utama mencari ilmu. Karena bila azakumullah, bahkan dengan duduk mencari ilmu sesaat, mungkin amalan ibadah dia yang sekian lama jadi baik semua. Jadi semakin baik. Tapi dengan tidak mengkaji ilmu, amalnya salah gak pernah tahu. Sholat sunnah terus, tetapi salah terus. Kasihan dia. Kenapa salah terus? Gak pernah ngaji. Maka talabul ilmi khairun. Mempelajari ilmu lebih baik dari seluruh amalan-amalan sunnah. Lebih baik dari seluruh amalan-amalan sunnah. Dan itu ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, ucapan para imam, imam ahlus sunnah. Apa ini? Bagaimana seseorang yang mengatakan bahwa saya kurang yakin dengan Sahih Bukhari dan ingin saya kaji lagi. Apa maksudnya? Ingin saya kaji lagi. Dikaji apanya kalau dia kurang yakin? Qanibina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Para ulama secara sepakat menyatakan, afdalu kitabin ba'dal Qur'an, Sahih Bukhari. Kitab yang paling afdal, yang paling jujur, yang paling benar setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Baru kemudian Sahih Muslim. Baru kemudian kitab-kitab yang lainnya. Itu sepakat para ulama. Yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Maka dia tidak yakin apanya. Kalau dia tidak yakin maknanya, bolehlah. Saya tidak yakin maknanya. Saya masih mengkaji lagi. Mau saya tanyakan pada ulama. Boleh. Kenapa? Karena maknanya belum tentu dia paham. mungkin hadisnya sahih. Saya yakin hadis sahih. Tapi maknanya kemana ini? Apa ke sana, apa ke sini? Saya kurang yakin. Ini wajar. Karena dia enggak punya ilmu. Maka tanyakan pada para ulama. Sehingga hati-hati untuk menghukumi orang tadi yang mengatakan saya tidak yakin. Tidak yakin dengan apanya? Kalau tidak yakin dengan kesahihan Sahih Bukhari, maka orang itu dal. Sesat dia. Menyimpang dia. Menyelisihi seluruh para ulama ahli sunnah. Tetapi kalau dia yakin kesahihannya, tapi belum yakin maknanya kemana ini, maka dia butuh kaji lagi dengan bertanya pada para ulama, maka itu adalah cara yang benar untuk bertanya kepada para ulama. Sudah kecapean? Hah? Satu lagi? Yang bilang satu lagi mungkin yang punya pertanyaan ini. Apakah benar ada harta gonogini? Yaitu harta yang diperoleh bersama-sama antara suami dan istri. Di dalam Islam enggak ada istilah gonogini. Harta suami milik suami, harta istri milik istri. Sehingga kalau kebetulan suaminya belum punya rumah, istrinya punya rumah, maka ketika suaminya meninggal, rumah itu tidak dibagi waris. Karena bukan punya suami. Nanti ketika istri meninggal, baru dibagi waris. Demikian pula harta milik istrinya, emas dan perak, maka dia punya istrinya. Suaminya meninggal, harta yang diisi tidak dibagi sebagai waris. Tetapi hartanya suami yang dibagi. Kalau istrinya yang meninggal, baru dibagi waris. Dan suaminya mendapatkan warisan dari istrinya. Setengah kalau enggak punya anak. Seperempat kalau punya anak. Punya anak laki-laki maksudnya. Dan begitulah keadaan dalam Islam. Bahwasanya kepemilikan tetap kepemilikan. Milik istri yang milik istri, milik suami yang milik suami. Tetapi silahkan kalau suami istri saling memberi. Silahkan kalau suami istri saling mengalah, ambillah untukmu. Ambillah untukmu. Tidak apa-apa. Tetapi kalau ada masalah harus diselesaikan, maka yang punya istri tetap punya istri, yang punya suami tetap punya suami. Kalau suratnya tertulis nama istri, maka istri yang punya. Kalau tertulis nama suami, maka punya suami. Tidak dianggap gonogini. Benar. Kecuali kalau ternyata ketika buka toko bersama-sama, emasnya istri separoh, emasnya suami separoh, dipakai sebagai modal, kemudian ada perjanjian. Oh, nanti keuntungannya kita bagi dua. Maka tidak mengapa. Itu bukan gonogini. Itu namanya syirkah. Maka tetap separohnya milik suami, separohnya milik istri. Kalau ada kasus, maka dibagi dua. Kalau ada kasus, dibagi dua. Karena memang milik bersama. Tetapi kalau punya suami, suami yang punya usaha, kemudian istrinya membantu di toko, ya tetap punya, punya suami. Karena istri berhak untuk disuruh oleh suami, dan dia harus mentaatinya, maka tetap milik suami. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Walafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.